Bismillah. Sebelum kita lanjutkan masalah asobah, ada beberapa contoh yang belum kita baca terkait dengan aul. Contoh yang ketiga dari bab aul, qala syarahimahallahu ta'ala, misalun tsalits, contoh ketiga adalah an yamuta shakhsun an zawjatihi wa ukhtayhi ashqatain wa ukhtihi min ummihi. Seorang meninggal dunia meninggalkan seorang istri, dua orang saudari sekandung, dan satu orang saudari seibu. Qala rahimahullahu ta'ala, fali zawzati rubu. Istri, karena tidak punya far'a waris, karena suami ketika meninggal tidak memiliki anak atau cucu pewaris, sehingga si istri dapat seperempat. Wal syaqiqatain, dan dua saudari sekandung, ya, tidak ada usul pewaris yang laki-laki, tidak ada fara waris, sehingga dia dapat selusan, dapat 2/3. Wal ukh, dan untuk saudara minum as-sudus, ya, 1/4, 2/3, kemudian 1/6. Tiga, empat, enam. Ketemunya di 12. Berarti rubu dari 12, isi dapat 3. 3 saham. Saya katain, 2 saudara kandung, 2/3 dari 12, dia dapat 4. 3, saya ulangi, dapat 8. 2/3. Berarti 3 dengan 8, 2, 11. Wal ukhti min um as-sulus, saudara seibu 1/6. 1/6 dari 12, 2. Iya. Yang dibagi asal masalah 12. Tapi bagian asal furud 13. Itu. Furud lebih banyak daripada asal masalah. Ini namanya aul. Tidak mungkin salah satu digugurkan. Berarti karena saqiqatain dapat 2/3, dapat 8, udah kurangnya jadi 7. Tidak bisa, wadim. Iya, atau saudara seibu karena dia paling lemah misalnya kedudukannya, udah dikurangi aja, dapat 1, enggak usah 2. Tidak bisa. Yang ada adalah aul. Yang tadinya itu asal masalah 12, jadikan 13. Jadikan 13, sehingga masing-masing terkurangi. Semuanya terkurangi. Qala rahimahullahu wa ta'ulu min 12 ila 13. Maka terjadilah aul yang tadinya asal masalah 12, dari 12 menjadi 13. Wa yanqusu min fardi kulli wahidin sahmun min salasati asyara sahma. Ya, masing-masing terkurangi ya yang tambahan saham tadi itu, satu itu yang tadinya sama 12 ini 13, satu ini mengurangi jatah mereka semua. Terkurangi. Misalun rabi', sehingga tidak hanya satu pihak yang dikurangi. Bukan hanya bagian istri yang dikurangi, bukan hanya bagian dosa kami yang dikurangi, bukan hanya saudara seibu, semuanya dapat pengurangan sesuai dengan persentase jatah mereka, bagian mereka. Misal rabi', contoh keempat adalah an yamuta shakhsun an zawjatihi wa ibnataihi wa ummihi wa abi. Seorang meninggal dunia meninggalkan seorang istri, dua putri, kemudian juga ada ayah dan ibu. Perizauzah tumun, istri karena ada farak, ada anak, maka dapat 1/8. Wal bintain, dua putri, kita sudah tahu putri kalau sendirian dapat 1, dapat 1/2. Kalau lebih 2 atau lebih dapat 2/3. Kalau tidak ada anak laki-laki, seorang putri dapat ya 1/2, 2 atau lebih dapat 2/3. Wail sudus, karena ada anak, maka ibu dapat 1/6. Wail ab sudus, ayah juga karena ada anak dapat 1/6. Ya, satu kaidah untuk ingat, disebutkan kalau dalam pembagian waris ashabul furud ada yang dapat 1/8 dengan 1/6, otomatis nanti asal masalah dari 2/4. Otomatis asal masalah jadi 2/4. Ya, berarti zauzah 1/8 dari 2/4. Bintain 2/3 dari 2/4. Masa-masa jadi 2/4. Iya. 1/6 dari 2/4. Ayah 1/4 dari 2/4. Begitu. Qala. Tapi kita lihat istri 1/8 dari 2/4 berarti dapat 3 saham. Bintain 1/3. 2/3 dari 2/4 dapat 16 ya. 3 dengan 16 19. Wail sudus. Sudus 2/4 dapat 4 bagiannya. Ibu 4 bagian, 4 saham. 2/3. Wail ab sudus. Ayah juga 1/6, berarti dapat 4 juga. 1/6 dari 2/4. 27. Asal masalah 2/4. Tapi yang harus dibagi ada 27 saham. Ini awal. Berarti saham lebih banyak daripada asal masalah. Dan tidak mungkin iya, kita berbawa kali mengurangi saham salah satu pihak. Tidak mungkin kita mengurangi jatah bintain, kita urangi sepihak atau tunggu, enggak bisa. Sehingga caranya dengan aul. Jadikan yang tadinya masalahnya itu 24 menjadi 27 juga. Wa ta'udu min arba'ah mu'isrin ila sab'ah mu'isrin. Sehingga wa yankusu min fardi kulli wahidin 9. Ini bab al-aud. Kenapa? Yang pertama, sekali lagi, karena dalam ilmu arif ada hitungan bagaimana caranya ada pembagian tanpa ada pecahan. Itu yang kenapa mesti ada bab al-aud. ya, sehingga sahamnya tidak pecahan. Yang kedua, ketika ternyata ada satu keadaan asal masalah yang dibagi lebih sedikit daripada furud, hak-hak bagian masing-masing al-furud, maka supaya tidak ada kezaliman kepada satu pihak, mesti ya asal masalah dinaikkan, ditambah, sehingga tadi contohnya yang tadinya asal masalah 12 dijadikan sesuai dengan saham, jadi 13. Yang tadi asal masalah 24, tapi yang dapat jatah ada 27 saham, maka dijadikan jadi 27, sehingga masing-masing terkurangi sedang persentase yang ada. Ini bab aus. Nah, ada pun tamrinat, supaya tidak menyita waktu banyak, misal antum kerjakan itu sendiri, antum jawab sini, nanti insya Allah kita besok-besok kita tanyakan insya Allah. Sekarang kita baca sedikit asabah. Qala rahimahallahu ta'ala ala asabah. Asabah jama' dari asib. Wahuwa man yarithu bila takdir, yaitu yang dapat warisan dengan tanpa ketentuan ukuran tertentu dalam syarat. Itu bedanya ashab al-furud dengan asabah. Kalau ashab al-furud, yakni mereka dapat ketentuan. Ada yang dapat setengah, seperempat, sepertiga, seperenam, dua per tiga, dan seterusnya. Adapun ashabah, dia ngambil waris dengan tanpa takdir. Qala fayarithu jami'al mal illam yakun ma'ahu sahibu fardin. Dia biasa bisa mengambil semua harta, bisa mengambil semua harta kalau tidak ada bersama dia sahibu fard. Kalau tidak ada satupun yang punya bagian fard, maka diambil semua. Wa yarithu baqiyahu ma sahibu fardin, dan dia mengambil sisa yang ada yang telah diambil oleh sahib fard, istagraqa jami' ba'dal mal, dia mengambil semua sisa harta yang ada, sebagian harta yang ada yang telah diambil oleh sahib fard bagiannya. Namun bisa jadi wala syai'an, iya, kalau tadi sayfaratnya itu cuma mengambil sebagian harta, maka sisanya diambil. Tapi yang ketiga, dia tidak dapat sama sekali warisan masyifardin kalau ada ahlul furud, sahibul furud istadraka jami' al-mal, yang telah mengambil semua harta. Ketika tidak ada sisa, maka dia tidak dapat apa-apa. Contohnya misal irsihi jami' al-mal. Contoh dia mengambil semua harta, an yamuta shakhsun an akhihi syaqiq. Seorang meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan seorang saudara laki-lakinya. Tidak ada yang lain, tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada anak. Iya, tidak ada kakek, tidak ada yang lain, hanya satu orang, saudara sekandung. Maka falahu jami'ul mal. Dia berhak mengambil semua harta si mayit. Ini contohnya. Ambil semua. Maka tidak ada sahibul furud satupun, dia sendiri, maka diambil semua harta si mayit sebagai asabah. Yang kedua, misalu irsihi baqiyahu. Baqiyahu dia maful bih. Irs itu masdar beramal-amalan fi'il. Qala antamu ta imra'atun an zawziha wa ahaiha min ummiha wa ahaiha asyafiqain. Contoh dapat waris, iya, sebagai asabah dapat sisanya, sisa, dapat sisa. seorang meninggal dunia, seorang wanita meninggal dunia, dia meninggalkan suami, kemudian dua saudara dari ibu, dan dua saudara sekandung. Pada zauj, suami karena tidak ada farang waris, tidak ada anak, nisf. Dapat setengah. Wa akhain min ummin al-um, dua orang saudara dari seibu. Nah, di dua orang terlebih dapat as-suluf, sepertiga. Qala, kata beliau, wa akhwayna syaqain al-baqi, maka dua orang saudara sekandungnya dapat sisa. Dapat sisa. Nah, setengah, sepertiga, berarti masalah dari enam. Iya, suami dapat setengah, berarti dapat tiga saham. Dua saudara dapat sepertiga dari enam, berarti dua. Tiga dengan dua, lima. Sisa satu. Satu buat siapa ini? Untuk akhwain sakatain, sakatain, dia dapat sisa satu saham. Misal ada mirsihi, contoh dia tidak dapat sama sekali karena sudah habis untuk sabul furud. Antamuta imra'atun an zawjiha wa ummiha wa ahya min ummiha wa awiha asyarikahin. Iya, seorang meninggal dunia, seorang wanita meninggal dunia, meninggalkan suami, ibu, kemudian sama dengan tadi, dua saudara, si ibu dan dua saudara sekandung. Kalau sekarang tidak dapat sama sekali. Kenapa tadi? Karena suami dapat setengah. Tadi setengah karena dia ada siapa? Ibu seperenam, kemudian dua saudara seibu itu sepertiga. Berarti dua, tiga, enam. Masalah dari enam. Setengah dari enam dapat tiga. Al-um sudus, seperenam dari enam berarti dapat satu. Ada empat. Walakhai min al-um sulus, sulus dari seperenam dua. Sudah, suami tiga, ibu satu, ada empat. Dua saudara seibu dua. Enam, sudah habis. Karena sudah habis. Wala syai'a il ahli syaqain. Iya, dua saudara sekandungnya tidak punya bagian apa-apa. Kenapa? Istighraqil furud jami'al mal. Karena sahul furud telah mengambil semua harta. Enggak ada sisa. Iya, maka saudara sekandung tidak punya bagian apa-apa. Ini contohnya. Namun Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim.